Mitra bisnis, peta koalisi partai saat ini mulai mengerucut pada dua kutub. Pertama adalah PDIP dengan Jokowi sebagai calon presiden, dan Partai Gerindra yang mengusung Capres Prabowo dan Cawapres Hatta Rajasa. Bagaimana mengenai dua kubu ini dan kubu manakah yang akan menang pada Pilpres mendatang? Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Sis NS. Mas Sis, apa komentar Anda soal ini? Yang paling ramai kalau ada tiga kubu ya. Jadi saya berharap tadinya Demokrat, Golkar, dan Hanura itu bergabung juga. Jadi ada tiga calon presiden. Dan itu mungkin saja terjadi karena sekarang ini kan baru lobby-lobby walaupun sudah makin mengerucut tapi belum hitam di atas putih. Saya feeling bisa akan dengan mendadak tiba-tiba muncul poros baru yang dikelola oleh Golkar dan Partai Demokrat. Karena mungkin pembicaraan itu belum selesai, siapa presiden, siapa wakilnya, maka Golkar bermanuver ke PDIP dulu untuk menggeliatkan Demokrat sehingga Demokrat mau mengalah menjadi wakil presiden mungkin ya. Karena hitung-hitungan suara Partai Golkar di atas Partai Demokrat. Kalau dua, pasti akan jadi satu putaran selesai. Saya belum tahu aturannya bagaimana, apakah harus melampaui sekian batas-batas perolehannya. Kalau dua calon tapi cuma asal menang siapa itu yang menang, maka itu cuma satu putaran kan. Tapi kalau tiga, saya asiknya bisa melihat satu putaran dimenangkan oleh sepasang capres-cawapres dengan suara yang signifikan, sehingga yang dua itu ketinggalan jauh. Itu yang belum pernah terjadi, yang menarik. Nah, kembali Mas Sis, kalau hanya mengerucut pada dua kubu, PDIP dengan Jokowi sebagai calon presiden, dan Partai Gerindra yang mengusung Capres Prabowo, bagaimana Anda melihatnya? Kekuatan saya rasa beda-beda tipis ini. 40-60 tertingginya pun, entah dipegang siapa. Karena faktor yang 60 itu tergantung siapa tim suksesnya, bagaimana mengolah kreativitas untuk kegiatan program kampanye periklanan pemenangannya. Itu sangat menentukan. Manusia-manusia siapa yang bekoar, yang menjadi jurkam di depan. Sehingga kalau manusia itu setan, maka malaikat nggak mau memilih. Jadi harus memilih orang-orang menjadi jurkam dan menjadi tampang-tampang yang dipamerkan oleh masing-masing tim. Itu sangat penting, menentukan sekali. Di luar money politik ya. Tadi Anda katakan 60-40 ya, Mas. Nah, siapa yang mampu menguasai 60 dan siapa yang menguasai 40, Mas Is? Nggak bisa. Kalau si A yang saya bilang tadi, memajang wajah-wajah malaikat, orang-orang yang tidak punya track record jelek, kemudian kreativitasnya untuk program kampanye periklanannya bagus, kreatif, dan sanggup mengetuk hati rakyat, pikiran rakyat, dan perilaku rakyat. Itu yang memegang 20%-nya tuh. Bisa salah satu, saya nggak tahu siapa. Kalau di atas kertas sekarang, Jokowi leading dibanding Prabowo dan siapa? Hatta Rajasa. Tapi rakyat akan melihat siapa wakilnya. Apakah wakilnya menarik untuk dipilih? Kemudian tadi yang saya bilang, pendukung-pendukung kampanyenya, pendukung kreativitas kampanyenya, itu juga faktor X yang perlu diperhatikan. Dan yang terakhir, kalau ada salah satu pasangan yang berani memajang calon kabinet kalau dia menang, orang-orang hebat itu di posisi yang tepat, maka itu kredit poin juga untuk si pasangan. Baik Mas Sis, lalu bagaimana Anda melihat koalisi yang dilakukan oleh PDIP? Koalisi itu seperti yang lalu-lalu. Partai Demokrat sudah menang mutlak, sudah bisa jadi kendaraan sendiri, sudah berkuasa, tapi tetap melakukan koalisi besar, mengajak beberapa partai sehingga suaranya mendominasi parlemen. Tapi itu teori, prakteknya Partai Demokrat keok dengan teman-teman koalisinya. Yang jadi pertanyaan adalah kontraknya tuh seperti apa? Kecuali PDIP saat ini diisi kontraknya yang dinotaris ya, secara notaris ya, itu bunyinya bahwa segala keputusan yang dilaksanakan oleh eksekutif, maka peserta koalisi harus mengamini. Kalau seperti itu, maka lancar. Tapi itu juga tidak baik untuk pendidikan politik, untuk pembangunan, untuk segala hal tidak baik, karena itu adalah otoritarian ya. Saya orang yang tidak setuju melakukan ada koalisi-koalisi di parlemen atau di pemerintahan. Saya berharap yang menang yang memimpin, yang tidak menang harus menjadi pengontrol yang baik, pengontrol kebijakan yang dilakukan oleh pemenangnya. Sehingga pemenang juga kalau mempunyai kebijakan baik tapi tidak didukung oleh parlemen, maka rakyat yang harus turun tangan. Lalu apa harapan Anda terhadap pemimpin kita nanti, Mas Sis? Harapan saya adalah sekarang pemimpin cuma diharapkan bisa melakukan tiga hal. Kalau bisa bertahap, kalau bisa sekaligus luar biasa, tapi kalau nggak bertahap. Yang pertama adalah bagaimana cara mengenyangkan perut rakyat. Kita udah tahun begini modern, nggak boleh ada rakyat lapar atau setengah lapar. Semuanya harus kenyang, tiap saat. Kemudian yang dua, menenangkan hati rakyat. Artinya dia harus tenang, harus punya pekerjaan, harus punya pakaian, harus punya kendaraan atau kendaraan massal yang baik, dan harus punya rumah yang cukup buat dia. Jadi sudah mengenyangkan, menenangkan. Yang ketiga, memenangkan. Baru pikir pendidikannya. Bagaimana cara mendidik mereka? Mereka giat belajar, bukannya cuma mau belajar, tapi giat belajar untuk masa depan. Kalau bisa memenangkan, selangkah di depan zaman. Yang pertama mengenyangkan perutnya, kedua menenangkan, ketiga memenangkan. Artinya memenangkan itu pendidikan dan fasilitas-fasilitas yang lain. Jangan ngomong bohong kalau orang disuruh sekolah gratis tapi perutnya lapar, nggak punya rumah. Nggak mungkin itu. Demikian Politisis NS, saya Mandariska.